Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Taib malam ini insyaallah kita melanjutkan membaca syarah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana beliau menceritakan beliau pernah hadir bersama Nabi SAW dalam hari Id, di mana Nabi SAW melaksanakan salat sebelum berkhutbah, di mana ketika itu tidak ada azan, tidak pula ada iqamah. Kemudian Nabi SAW dengan bersandar kepada Bilal, beliau berkhutbah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menghasung untuk menaatinya, dan memberikan wejangan serta mengingatkan manusia. Kemudian selanjutnya kata Jabir, "Tsumma madha hatta atan nisaa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlalu, yakni hingga mendatangi jamaah para wanita. Kemudian beliau memberikan wejangan dan peringatan kepada mereka. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu thumma madha hatta atan nisa, yakni huwa sallallahu alaihi wasallam wa bilalun, yakni beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bilal, hingga keduanya sampai di dekat jemaah para wanita. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada kitab beliau Al-Ifham fi Syarhi Umdatil Ahkam, ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan wa fihi syar'iyyatu wa'dhin nisa إذا كنا بعيدات ما سمعنا الخطبة. Di sini ya, terdapat faedah disyariatkannya memberikan wejangan kepada para wanita, ini cara khusus, jika mereka jauh tidak bisa mendengarkan khutbah, tidak terdengar oleh mereka. Yustahabu lil imam, maka disunnahkan bagi imam, yani khatib, an ya'idhahunna wa yudhakkirahunna wa yakhussahunna bimaw'idhatin. Bagi imam untuk memberikan mau'idhah, memberikan peringatan, dan menghususkan mereka dengan wejangan secara tersendiri. Kata beliau selanjutnya, amma idza kunna yasma'na, amma idza kunna yasma'na. Adapun kalau mereka bisa mendengar, yakni khutbah dari imam tersebut, kalyaum, seperti yang kita dapati di masa kita, bil mukabbirat, dengan menggunakan pengeras suara, ya, sehingga terdengar ke jamaah para wanita, au li annal adada qalil, atau bisa jadi karena jumlah jamaah yang ikut di dalam salat tersebut sedikit. Yasma'na sawt al-khatib, di mana mereka para wanita bisa mendengar suara dari al-khatib. Kafa, maka yang demikian cukup. Jadi khatib tidak perlu untuk mendatangi jamaah para wanita kemudian memberikan mauidhah secara khusus. Kenapa? Karena mereka sudah bisa mendengar apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Tayyib. Kemudian berkaitan dengan ini pula, Al-Imam Ibn Musayyib rahimahullah pada Syarhul Mumti' ketika beliau mensyarah perkataan dari sahibul matan yang menyatakan bahwa khutbah id ya khutbatain atau khutbatani ka khutbatil jum'ah, bahasanya khutbah id itu ada dua khutbah sebagaimana khutbah pada salat Jumat. Setelah beliau menjelaskan bahwa ini yang dijadikan sebagai mazhab, dan mungkin kita juga jika melihat siaran khutbah Id dari Tanah Haram mendapati demikian. Namun kita lihat bagaimana Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mentahkik masalah ini, bahwa dalam masalah ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah tetapi fi sanadihi nazar, artinya ada sisi kelemahan, dan hadisnya juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Yani dari hadis shallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul Id tsumma khutba khutbataini, maka beliau menjelaskan bahwa di antara ihtimal yang menjadikan adanya dua khutbah Id tersebut selain dasar hadis yang sesungguhnya itu lemah, yakni hadis ini ketika Nabi SAW setelah berkhutbah di hadapan jamaah para laki, kemudian beliau berpindah ke jamaah para wanita. Kan, tapi beliau menyatakan bahwa ihtimal ini pun ihtimal yang baid, kemungkinan yang jauh untuk dibawa hadis ini kepada dua khutbah. Lakulihal, beliau menegaskan bahwa dalam riwayat yang ada dalam as-sahihain di sini dari hadis Jabir menunjukkan bahwa khutbah Id itu hanya satu. Satu kali khutbah. Tayyib. Kemudian wa qawluhu fawa'adahunna wa dhakkarahunna, maka beliau memberikan mu'idhah dan memberikan peringatan kepada mereka para wanita. Wa qala, dan beliau menyatakan tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsaru fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena sungguhnya kalian mayoritasnya menjadi bahan bakar jahannam. Baik. Jadi Nabi SAW mengingatkan para wanita untuk bersedekah. Dan beliau mengingatkan bahwa mayoritas dari para wanita menjadi bahan bakar jahannam, bahan bakar neraka. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ففيه أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم. Maka di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada faedah bahwasanya sedekah merupakan sebab untuk keselamatan dari azab jahannam. Nabi memerintahkan bersedekahlah kalian karena sungguhnya mayoritas kalian menjadi bahan bakar jahannam. Menunjukkan di sini bahwa sedekah termasuk di antara sebab keselamatan dari azab jahannam. Li'annahu ihsanun, dikarenakan sesungguhnya perbuatan sedekah ini adalah ihsan yukaffiru sayyiati allati hiya sababul azab. Kebaikan yang akan bisa menutupi as-sayyiat, kejelekan-kejelekan di mana kejelekan-kejelekan ini merupakan sebab ya, datangnya azab. Ya tidaklah ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka kecuali karena sebab dosa dan maksiat kejelekan yang mereka perbuat. Maka di sini sedekah merupakan kebaikan yang akan bisa menghapus atau menutupi kejelekan-kejelekan yang dengan itu bisa selamat dari azab jahanam. Kemudian kata beliau selanjutnya, was-shadaqatu tadfa'ul bala fid dunya. Dan demikian pula ya, kata beliau, was-shadaqatu tadfa'ul bala fid dunya wal akhirah. Sedekah juga bisa untuk menolak bencana di dunia dan demikian pula bencana di akhirat. Kata beliau selanjutnya, wa qawluhu, dan ada kelanjutan hadis di mana Jabir menyatakan, faqamat imra'atun min satatin nisa'i saf'a'u al-khadaini. Maka ketika itu, ketika Nabi SAW mengingatkan mereka untuk bersedekah, dikarenakan mayoritas para wanita banyak menjadi penghuni jahannam. Maka ketika itu berdirilah ya, seorang wanita. Min satatin nisa. Ya, satoh dimana wasat. Jadi dari pertengahan ya, wanita yang hadir di situ terkait dengan lafad ini yang diantara syarahnya pada ta'liq disebut min awsatihin hasaban wa nasaban, yakni dari kalangan wanita yang pertengahan dari sisi yakni nasab ya, keturunannya ya, derajatnya di tengah masyarakatnya. Tayyib, ada juga yang maknai wasat di sini, yakni terbaiknya. Di mana keadaan wanita tadi nampak adanya warna hitam pada kedua pipinya. Ai fi khadzaiha taghayyurun bisawad. Di mana pada kedua pipinya terdapat perubahan warna menghitam. Imma khilqatan au li maradin au li kibarin. Bisa jadi warna hitam yang ada pada kedua pipi wanita itu karena memang dari asal ciptaannya ya, jadi terlahir dalam keadaan ada warna hitam pada kedua pipinya, atau ya bisa jadi karena penyakit ya, yang mengubah warna kedua pipi wanita tadi, au li kibarin, atau karena ya usia tua. Di mana ya secara umum pada wanita ketika, demikian juga ya pada laki pada sebagiannya, ketika mulai berumur maka akan nampak adanya warna hitam pada wajahnya, pada pipinya. Tayyib, ini kemungkinan-kemungkinan ya yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di terkait dengan warna hitam yang ada pada kedua pipi wanita tadi. Apa yang dikatakan oleh wanita tadi? Wa qawlu faqalat, di mana wanita tadi bertanya, lima ya Rasulullah. Lima ya Rasulullah, ay mas sabab, wa mal hikmah. Yani apa sebabnya? Ya. Yani mereka, kebanyakan wanita menjadi bahan bakar jahannam. Wa mal hikmah, dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Fafihi, kata Imam Sa'di rahimahullah, di mana pada hadis ini, pada penggalan ini ya, ada faidah fahmu nisa'is sahabah wa husnu ta'allumihin. Di sini menunjukkan bagaimana pemahaman para wanita sahabat dan bagusnya ya, semangat mereka di dalam ta'allum, di dalam menuntut ilmu. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang menuntut mereka untuk ya, bisa memahami dengan benar, dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik itu terkait dengan sebabnya ataupun hikmahnya, maka mereka pun menanyakannya. Wa annahu la yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Di mana tidaklah ya rasa malu menghalangi mereka untuk tafaqquh fid din. Ya, bersamaan mereka para wanita sahabiyah adalah wanita-wanita yang pemalu. Ya, tetapi untuk urusan agama ini tidaklah rasa malu itu menghalangi mereka untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzalika annaha lamma 'alimat anna Allah hakimun la yu'adzibu ahadan illa bi dzanbin sa'alathu an dzalik. Yani tatkala wanita tadi mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Hakim, Maha Bijak, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiksa seorang pun kecuali dengan sebab dosa yang diperbuatnya, maka wanita tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu, yakni kenapa mayoritas wanita ya menjadi penghuni jahannam. Fabayyana laha as-sababa biqaulihi li'anna kunna tuksirna syakah wa takfurna al-ashir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepadanya tentang sebabnya dengan sabdanya, dikarenakan kalian banyak syakah, ini mengeluh, di mana yang dimaksud pada riwayat yang lain yakni al-la'n, banyak melaknat. Ini keumuman para wanita, banyak melaknat yakni mencaci ya, mencerca. Wa takfurna al-ashir, dan mengingkari kebaikan al-ashir yakni az-zauj, kebaikan suami. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ay tuksirna al-la'n kama fi riwayatil ukhra, yakni kalian banyak melaknat, mencerca, mencaci sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan makna asy-syakah yang dimaksud di sini. Kemudian wa kufranul ashir, dan mengingkari al-ashir, juhdu ni'matihi wal ashir az-zauj, yakni mengingkari kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada wanita tadi melalui suaminya. Ya, suaminya memberikan nafkah, berjuang mungkin siang dan malam. Ya, memeras keringat, membanting tulang untuk bagaimana mencukupi keluarga. Segala upaya ditempuh untuk mencari rezeki Allah yang halal. Ya, namun kebanyakan wanita mengingkari kebaikan suami tersebut. Kemudian kata Imam Sa'di, wa yufassiru dzalika ma fi ba'di riwayat, di mana menjelaskan makna yang demikian, yakni yang dimaksud ya pengingkaran terhadap kebaikan suami, yakni apa yang datang pada riwayat-riwayat yang lain, pada sebagian riwayat yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, seandainya engkau, itu Nabi kepada suami, seandainya engkau berbuat ihsan, berbuat kebaikan terhadap salah seorang di antara mereka, ad-dahra, yani sepanjang waktu, ya, berbuat kebaikan kepada istrinya, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai darimu, laqalat, niscaya sang wanita, sang istri tadi akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana yakni sisi pengingkaran suami terhadap kebaikan istri. Ya, di mana seandainya seorang suami berjuang untuk bagaimana bisa ya menafkahi keluarga, berbuat ihsan terhadap istri, ketika terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh sang istri. Terlalu banyak di antara istri-istri yang terlontar dari ucapannya, menganggap bahwa suaminya tidak pernah berbuat baik kepadanya. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang besarnya hak suami, ya, yang wajib ditunaikan oleh sang istri. Ya. Dalam riwayat muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'iznih." Tidak halal, haram, ya, bagi seorang istri, seorang wanita, untuk dia berpuasa, yakni puasa sunnah. Wa zawjuha shahidun, dalam keadaan sang suami hadir, ya, tidak safar, ada di rumahnya. Tidak halal bagi si wanita tadi untuk menjalankan puasa illa biizni, kecuali dengan izin sang suami tadi. Di sini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya hak suami, sampai pun ketika seorang istri hendak menjalankan ibadah yang sifatnya sunnah, tatawu, maka dia tidak boleh menjalankannya kecuali atas izin dari suaminya. Menunjukkan bagaimana wajibnya seorang istri untuk berkhidmat kepada suami. Dan kita yang juga mendapati hadis yang lain yang mengingatkan tentang besarnya hak suami. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, hadisnya sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Adabu Zifaf. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih," demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, "la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Tidaklah seorang wanita dianggap telah menunaikan hak Rabbnya, hak Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dia menunaikan apa yang menjadi hak suaminya. Jadi sekali lagi menunjukkan bagaimana besarnya hak suami. Ya. Namun kita banyak sekali lagi mendapati, terlebih ya di masa kita, banyaknya hal-hal yang mempengaruhi dan merusak ya kehidupan suami istri, ya, di antaranya masuknya berbagai media-media yang menjadikan ya baik dari sisi suami ataupun dari sisi istri ya melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap pasangannya. Ya, suami ya melalaikan penyanyi kewajiban terkait dengan istri dan keluarganya, juga sebaliknya ya sang istri dengan sekian banyak kelemahannya banyak terlalaikan dari apa yang menjadi tanggung jawabnya terkait dengan istri maupun terkait dengan anak-anak yang menjadi tanggung jawab ya di saat sang suami tidak ada di rumah untuk mendidik mereka. Ya, berapa banyak disibukkan dengan hal-hal yang kalaupun tidak ya sampai memudaratkan tetapi menyia-nyiakan umur mereka masing-masing, baik sang suami maupun istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kejelekan yang akan bisa merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alamissawab. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.